الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan makna at-tayammum baik secara bahasa demikian pula secara istilah, dan telah kita sebutkan pula tentang dalil-dalil disyariatkannya tayammum dari kitab Allah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berdasarkan ijma' para ulama tentang disyariatkannya tayammum secara umum. Ini menunjukkan bahwa at-tayammum adalah merupakan perkara yang disepakati. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, Ibnu Qudamah mengatakan ajma'atil ummah ala jawazi at-tayammum fil jumlah, bahwa umat ini telah bersepakat tentang diperbolehkannya tayammum secara umum. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang kedua. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-mas'alatu thaniyah. Permasalahan yang kedua, syurutu at-tayammum. Syarat-syarat bertayammum. Wal-asbabul mubihatu lahu, dan sebab-sebab yang membolehkan seseorang untuk bertayammum. Kata beliau, yubahu tayammumu 'indal 'ajzi 'an isti'malil ma'i, diperbolehkan tayammum apabila seorang tidak mampu menggunakan air. Ini sebab yang membolehkan seorang untuk bertayammum, yaitu ketika seorang tidak punya kemampuan untuk memakai air. Imma li faqdihi, apakah karena memang air itu tidak ada, mungkin dia dalam kondisi safar, yang biasanya seorang dalam perjalanan safar sulit mendapatkan air. Aw li khawfi ad-dharar min isti'malihi, ataukah dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan apabila dia menggunakan air. Li maradin fil jismi aw shiddati bardin, apakah disebabkan karena penyakit pada jasmaninya yang apabila dia menggunakan air maka justru akan memperparah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya. Aw shiddati bardin, ataukah disebabkan karena dingin yang sangat sehingga dia mengkhawatirkan apabila dia mandi maka dapat menyebabkan kebinasaan terhadap dirinya. Maka ini sebab-sebab yang membolehkan bagi seorang untuk bertayammum. Li hadithi Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaika bis-sa'idi thayyibi fa innahu yakfika, maka hendaknya engkau memakai atau menggunakan as-sa'idu thayyib, sesuatu yang baik yang ada di permukaan bumi, maka itu cukup bagimu, yakni untuk bertayammum. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wa sayati mazidu bastin lidzalika ba'da qalil, dan akan datang nanti tambahan penjelasan rincian tentang permasalahan ini setelah beberapa poin berikut. Wa yasihhu at-tayammum bi syurutil atiyah, dan sahnya atau dibolehkannya seorang bertayammum apabila terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, an-niyatu, harus disertai dengan niat. Wa hiya niyatu istibahati shalah, yaitu niat dibolehkannya seseorang untuk mengerjakan salat. Wan niyatu syartun fi jami'il ibadati wat tayammumu ibadah, dan niat merupakan syarat pada seluruh jenis ibadah, dan tayammum juga merupakan bahagian dari ibadah, sehingga bertayammum termasuk dalam keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya setiap orang tergantung dari apa yang diniatkan. Maka termasuk pula dalam masalah ini adalah ketika seorang bersuci, apakah dia berwudu ataukah dia mandi, termasuk pula di antara cara bersuci alternatif apabila seorang tidak menemukan air, yaitu dengan bertayamum. Maka seorang ketika hendak bertayamum harus disertai dengan niat. Yang kedua, termasuk syarat sahnya seorang untuk bertayamum al-islam, dia harus dalam keadaan seorang muslim. Fala yasihu minal kafiri li'annahu ibadah. Maka tidak sah tayamum yang dilakukan oleh seorang yang kafir, karena ini merupakan ibadah. Dan demikian pula yang lainnya, segala jenis ibadah selama seorang itu kafir, maka tidak sah dia melakukannya sampai dia masuk ke dalam al-Islam. Yang ketiga, al-aqlu, dia harus berakal. Fala yasihu min ghairil aqili, tidak sah tayammum dari orang yang tidak berakal. Kal majnuni wal maghnu wal mughma alaihi, seperti orang gila, orang yang tidak waras, demikian pula orang yang pingsan. Naam, seseorang kalau misalnya ada orang yang gila yang bertayamum, maka itu tidak sah darinya, karena memang asalnya dia tidak meniatkan dan tidak memiliki akal, maka tidak sah baginya tayamum. Kemudian yang keempat, at-tamyizu, termasuk di antara syarat sahnya tayamum, seorang yang bertayamum haruslah seorang yang mumayyiz. Mumayyiz, ya, ini seorang anak kecil. Seorang anak kecil, akan tapi dia sudah sampai kepada tingkatan mumayyiz. Sebab kondisi seseorang mulai dari kecil, dia statusnya sebagai sobi. As-sobiyu ghairul mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz. Kemudian sampai kepada usia dia mumayyiz. Dikatakan sebagai mumayyiz. Dan yang berikutnya, dia menjadi seorang yang telah mencapai usia balig. Apa yang dimaksud at-tamyiz? Yang dimaksud dengan at-tamyiz, ya, berbeda keadaan antara satu dengan yang lainnya. Namun secara umum yang dimaksud dengan at-tamyiz, fahmul khitab wa raddul jawab, memahami pembicaraan dan dia mampu menjawab dengan baik. Seperti halnya orang dewasa, dia mampu memahami suatu pembicaraan dan dia mampu menjawab dengan baik. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tamyiz, huwalladhi ya'rifu al-hasana minal qabih, yaitu seorang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apabila seorang anak telah bisa membedakan secara umum yang antara yang baik dengan yang buruk, na'am, demikian pula hal-halnya dengan keadaan seorang anak laki-laki misalnya, ketika dia memandang aurat, na'am, maka dia bisa membedakan, ya, sehingga timbul hal-hal yang tidak biasa yang ada pada anak kecil, sehingga ini merupakan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia telah mumayyiz. Dia telah mumayyiz, dia bisa membedakan antara wanita ini, wanita itu, dan seterusnya. Maka ini merupakan tanda bahwa dia telah mumayyiz. Para ulama menyebutkan bahwa mayoritas atau secara umum anak-anak mencapai usia yang mumayyiz apabila telah sempurna 6 tahun. Apabila telah sempurna 6 tahun, memasuki usia 7 tahun, maka ini menunjukkan bahwa orang tersebut telah mencapai usia mumayyiz. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru awladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin, perintahkan anak-anak kalian untuk solat apabila mereka telah mencapai usia 7 tahun. Yang menunjukkan bahwa 7 tahun ini merupakan batas yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang secara umum yang menunjukkan bahwa anak tersebut telah mumayyiz. Adapun di bawah dari usia itu jarang, jarang sekali, meskipun mungkin ada, akan tapi kata para ulama ini adalah hal yang satu yang sangat jarang. Mayoritas atau rata-rata anak itu mencapai usia mumayyiz apabila telah sempurna 6 tahun. Maka di sini kata beliau, fala yasihu min ghairil mumayyiz, maka tidak sah dari selain yang mumayyiz. Nah, sebab seorang anak yang tidak mumayyiz, dia tidak, pada hakikatnya dia tidak tahu apa yang dia perbuat, ya, dan dia tidak memahami apa yang dia perbuat, dan dia tidak mengetahui apakah dia sedang beribadah atau tidak sedang beribadah. Wa huwa man kana duna sabi'ah, yaitu yang sebelum mencapai usia 7 tahun, yakni apabila telah sempurna 6 tahun masuk ke usia yang ketujuh, ini biasanya anak tersebut telah mumayyiz. Kemudian yang kelima, ta'adzuru istimalil ma', termasuk di antara syarat diperbolehkannya tayammum apabila seorang tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Imma li'adamihi, apakah disebabkan karena air itu memang tidak ada, faqdul ma', maka diperbolehkan bagi dia tayammum. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, diperbolehkannya seorang tayammum apakah dia dalam kondisi musafir ataukah muqim, jika dia tidak menemukan air. Sebab ada sebagian pendapat yang itu diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa beliau mengatakan tayammum itu khusus bagi seorang dalam keadaan musafir. Namun ini pendapat yang lemah, dibantah oleh mayoritas atau jumhur dari kalangan para ulama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum falam tajidu ma'an, kalian tidak menemukan air, maka diperbolehkan tayammum. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, apabila kalian tidak menemukan air maka bertayammumlah kalian dengan menggunakan sa'idan thayyiba. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan sa'idan thayyiba. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna sa'idat thayyiba tahurul muslim, sesungguhnya sesuatu yang ada di permukaan bumi yang baik itu boleh dipakai bersuci bagi seorang muslim. Wa illam yajidil ma'a 'ashara sinin, meskipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma'a falyumissahu basharatahu fa inna dhalika khairun, namun apabila dia telah mendapatkan air maka hendaknya dia menyentuhkan ke kulitnya, yakni hendaknya dia segera mengangkat hadas dengan menggunakan air tersebut, karena sesungguhnya itu merupakan kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa selama seorang tidak menemukan air maka diperbolehkan baginya untuk bertayamum. Tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah dia seorang musafir ataukah dia sedang dalam keadaan mukim. Jika tidak menemukan air maka disyariatkan baginya untuk bertayamum. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.